masamu sayang, semenjak kau tinggalkan aku keserangan, semakin bertambah kegundahan. Benarkah kehilangan terbias hilang di kala rindu menjelma? Adakah kau sama rasakan perihnya? Sedang kita seharusnya bahagia berdua. Langit yang berbintang sendiri aku pandangi. Jika dulu engkau di sisi menemani kehangatan cinta saat terus menemani.